angkat dirimu yang hina dari debu-debu jalanan. Kusucikan dengan air cinta, kuhiasi tubuhmu dengan gaun indah dan perhiasan, agar semua wanita iri melihatmu. Lalu aku jadikan dirimu permaisuri dalam hidupku. Ku curahkan dan ku letakkan jiwaku di atas jiwamu. Tapi mengapakah kini aku engkau pergi lari bersama lelaki lain. Aku tanamkan kesucian, tapi kau balas kepahitan. Ku angkat dari lumpur yang hitam. Mengapa harus hitam lagi?